السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، Alhamdulillah, kita teruskan lagi kuliah tafsir dalam suratul Baqarah ayat 26. Itu kita belum habis faedah-faedah daripada ayat atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat 26 suratul Baqarah. Baik, yang lepas kita cerita pasal Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan kepada golongan munafikin ataupun golongan kafirin dan juga musyrikin Makkah. Ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hikmah Allah mengumpamakan mereka seperti ba'udah, seperti zubab, seperti lalat dalam suratul Hajj. Kemudian Allah jawab di dalam suratul Baqarah, inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah boleh umpamakan makhluk dia dengan zubab, lalat, bahkan lebih kecil pada lalat, seperti ba'udah, nyamuk. Allah tak malu. Bagi orang yang ingkar, tak malu. Baik. Kita dah jelas mengenai ayat itu. Kita teruskan mengenai faedah-faedah ataupun pengajaran daripada ayat. Baik. Seterusnya, ayat tersebut menceritakan kepada kita isbat ar-rububiyyah, mengisbatkan tauhid rububiyyah. Fa ammal ladzina amanu fayalamun annahu al-haqqu min rabbihim. Orang musyrik, orang kafir, orang munafikin, dia tengok ayat-ayat seperti itu, dia kata ini daripada Muhammad, bukan daripada Allah. Manakala orang beriman, walaupun mendengar ayat sebegitu, mereka percaya bahawa itu ayat daripada Allah. Sebagaimana sabit dalam surah An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Muhammad itu tak pernah bercakap-cakap, tak pernah beritahu kepada umat dia menurut hawa nafsu dia. Mereka apa yang dia cakap itu, melainkan apa yang dicakap itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf, rasa batuk sikit. Baik. Fa ammal ladzina amanu, manakala beriman, fa'lamun, mereka tahu annahu al-haqqu min rabbihim. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid mengenai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah terbagi kepada dua. Tauhid rububiyah terbagi kepada dua. Pertama, rububiyah ammah, dan kedua, rububiyah khassah. sebagaimana sabit dalam suratul A'raf ayat 121 dan 122. Sabit rububiyah ni sabit dua pembahagiannya, sebagaimana dalam suratul A'raf ayat 121 dan 122. Sebagaimana Fir'aun dan juga tentera dia ketika ingin ditenggelamkan oleh Allah, mereka berkata qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Fir'aun dan bala tentera dia berkata ketika air laut merah tu nak tenggelam, nak menenggelamkan mereka dalam laut, maka mereka berkata qalu amanna birabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan pencipta alam. Bermana tauhid rububiyah ni bercakap bab ciptaan. Dia tak bercakap bab ibadah. Kenapa Fir'aun tak akan beriman dengan ibadah Musa? Dia tak percaya dengan syariat Musa, tapi dia beriman dengan Tuhan langit. Qalu amanna bi rabbil alamin. Tapi masa amana, iman kat sini bukan iman seperti Musa dan juga pengikut-pengikut dia, tapi iman semaksud percaya. Bila tenggelam baru percaya, oh rupa betul lah, aku percaya lah adanya Tuhan, rupanya ada orang lain selain dia yang maha berkuasa. Tapi bukan dia percaya seperti mana percayanya kita. Saya. Itu tauhid rububiyah kategori pertama, ammah. Kemudian Allah tegaskan lagi mengenai tauhid rububiyah terkhusus Rabbi Musa wa Harun. Bermakna Tuhan yang diimani oleh Fir'aun dan juga junud tentera dia, bala tentera dia, dengan Tuhan yang diimani oleh Musa dan juga pengikut dia Harun dan golongan lain, berbeza cara keimanan dia. Pasal satu saya katakan tauhid rububiyah ini terbagi pada dua, am dan khas. Bagaimana sabit dalam suratul A'raf. Sayyid. Begitu juga dari segi ubudiyah. Ubudiyah maksud apa? Pengabdian kepada Allah. Kita nak mengabdikan diri jadi hamba kepada Tuhan, Tuhan langit, juga terbagi kepada dua. Pertama ubudiyah ammah dan juga ubudiyah khassah. Tak sama cara beriman orang kafir dan juga orang beriman. Tak sama. Sabit daripada surah Al-Furqan dan juga surah Maryam. Surah Maryam ayat 93. Pembahagian tauhid, pembahagian ubudiyah kepada ammah secara umum, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 93. In kullum man fis samawati wal ardi ila illa atir rahmani abda. In kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang berada di langit dan juga di bumi, mereka-mereka semua ini akan datang kepada Ar-Rahman, Allah, dalam keadaan menjadi hamba. Bermakna orang kafir nanti di mahsyar pun hamba Allah. Orang beriman pun hamba juga. Tapi situ ada perbezaan antara hamba beriman dan hamba yang kufur. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dalam kitab tauhid. Dalam kitab tauhid dinyatakan Fir'aun bukannya apa ni? Ya'bud, tetapi yu'bad, disembah. Dalam kitab tauhid menyatakan Fir'aun bukannya seperti Tuhan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud bukan kita nu'bad. Itu beza dari segi bahasa Arab kan, nu'bad dengan na'bud beza. Yang kita baca dalam Quran iyyaka na'bud, ya'bud, berbeza dengan yu'bad, nu'bad. Nu'bad ini disembah, mana benda tu bukan daripada Allah. Satu ciptaan. Anta buat patung asnam, disembah patung tu. Tetapi bukan dia memerintahkan supaya sembah dia. Tapi Allah ya'bud. Allah memerintahkan makhluk dia supaya sembah. Dia tu tak suruh sembah. asnam yang duk buat semua-semua tak ada. Pokok tak suruh sembah dia. Mana ada pokok cakap kata suruh sembah pokok. No. Pasal dia makhluk. Tapi Allah dia memerintahkan supaya dia, supaya anta menyembah dia. Itu beza antara keimanan orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Manakala ubudiyah khassah, pengabdian secara khusus hanya bagi orang beriman, sebagaimana firman Allah dalam suratul Furqan ayat pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Ada juga perkataan hamba, tapi Allah menurunkan Al-Quran, maha suci Allah, tabarak alladzi yang nazzala, menurunkan Al-Furqan, Quran, ala 'abdihi, ke atas hambanya. Adakah diturunkan kepada hamba yang kufur? Al-Quran diturunkan atas hamba yang mukmin. Bermakna kalimah hamba kat situ ditujukan kepada mukmin. Jadi Allah juga, Allah menerangkan kepada kita bahawa pembahagian ubudiyah itu ada ubudiyah ammah dan ubudiyah khassah. Sayyid. Seterusnya mengenai faedah ayat ini juga antara pegangan orang kafir al-i'tirad ala hukmillah al-i'tirad suka menyeleweng, maksudnya, tapi sini maksudnya dia orang suka sangat mentakwil hukum-hukum Allah bertujuan untuk lari daripada hukum akan itu sendiri bukan untuk beramal. Saya baca hadis pada antum dulu, innallaha yukrihu lakum qila wa qala, dan juga hadis sahih lain saya datang pada antum, ahlaka man kana qablakum, sebab utama dibinasakan umat-umat sebelum kamu kerana wakasratu as-su'al, kerana banyak bertanya kepada anbiya'ihim. Sayyid, mereka bertanya kepada Musa, bertanya kepada Isa, bertanya kepada Muhammad semata-mata untuk i'tirad, lari daripada hukum, tak nak beramal dengan hukum. Baik, daripada faedah ini siapa juga termasuk, siapa juga termasuk kita yang suka bertanya mengenai hukum tauqif, termasuk juga tashbih ataupun syibhul kufar, sifat dia ada perumpamaan dengan sifat orang kafir. Contohnya anta bertanya seperti, kenapa kalau makan, dalam hadis yang sahih datang, makan daging unta membatalkan wuduk. Sayyid, Nabi suruh ambil wuduk lah, ulama khilaf pun dah masalah tu. Sayyid, kita pakai hak yang membatalkan wuduk. Kalau anda pakai hak tak batal wuduk, habis cerita. Nak cerita hak yang membatalkan wuduk. Makan daging unta batal wuduk. Kita tanya, kenapa makan daging unta boleh membatalkan wuduk? Kita tanya. Sedangkan benda tu benda tauqif. Kita tak tahu hikmah. Nabi pun tak cerita hikmah. Kita tanya. Tapi dalam masa yang sama, kita pernah ke bertanya, makan daging khinzir batal tak wuduk? Makan daging khinzir batal tak wuduk Syafi'i? Misal tak kata batal. Pasal apa masalah Syafi'i kan keras. Dia kias pada anjing kan. Dan kita alum pun ada cerita kias anjing dengan tu mengenai ailio dan juga tu. Apa saja haram makan daging, haram seluruh dia. Kulit dan sebagainya. Sayyid, jelas ke situ. Tapi ketika darurah, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Ketika kamu darurat, kamu boleh makan daging khinzir. Tuhan sebut Al-Quran. Sayyid, apa? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Bukan. Hurrimat alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman idturra ghaira baghin wa la adin fala isma alaih. Daging khinzir, daging babi itu haram pada asalnya makan. Tapi ketika darurat, harus makan. Tuhan sebut Al-Quran. Macam mana pula dari segi wudu? Batal tak wudu anta? Tak makan lagi khinzir. Itu benda tauqif. Daripada hadis pun tak cerita. Daripada Al-Quran pun tak cerita. Quran mari cerita haram. Kemudian kalau darurat boleh makan. Ada cerita tak pasal wudu? Ketika darurat anta makan daging babi. Macam mana dari segi wudu? Ada cerita tak? Allah. Kita pun tanya. Saya akan tanya anta. Kalau tak tanya masalah tu, masalah apa, makan daging apa, daging apa tadi, daging al-ibil, daging unta membatalkan wuduk daripada hari yang sahih datang, bagaimana pula dengan daging khinzir, yang dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika darurat. Batal tak wuduk? Tak ada cerita. Ini benda-benda macam ni panggil benda tauqif. Tercakap pun tak ada faedah. Benda tauqif. Cuma ulama akan ambil jalan ihtiyat. Apa itu jalan ihtiyat? Jalan berhati-hati. Berwuduklah. Habis cerita. Tapi mesti ada pendapat yang kata tak berwuduk tak apa. Dalil tak ada. Silap, nampak? Ini benda tauqif. Sebenarnya so, macam ni termasuk benda-benda yang syibhul kufar. Benda-benda yang apa panggil apa? Meniru gaya golongan kufar, suka bertanya benda yang tidak ada faedah. Benda tauqif. Tapi kalau benda ijtihadi, anda boleh bahas. Wallahu a'lam. Begitu juga dalam ayat ini, ayat 26 surah Baqarah ini, Tuhan kata yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dengan sebab ayat-ayat begitu juga, ayat-ayat perumpamaan, ramai orang yang Tuhan kata yang sesat. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Dan juga ada sebab ayat-ayat sebegini, ramai juga yang mendapat hidayah. Seolah-olah kalau kita tengok pada zahir ayat, Allah nak beritahu dengan sebab ayat-ayat begini, sebahagian beriman, 50% beriman, 50% lagi tak beriman. Seolah-olah begitu. Tapi sebenarnya kalau ikut zahir. Tapi sebenarnya kita tak faham secara zahir pada ayat ni. Sayyid. Sekiranya kita mengambil ayat ini secara zahir, nescaya orang beriman, orang yang sesat dengan orang mendapat hidayah itu sama. Walaysa kazalik. Musallim kata bukan begitu. Lianna bani Adam. Kerana kebanyakan bani Adam manusia, 99% kata, 99% adalah berada dalam kesesatan. 1% saja yang mendapat huda. Saya kita tak tengok sezahir ayat ini, nak beritahu pada antum, nak beritahu sebenarnya ramai orang sesat dengan sebab datangnya ayat-ayat sebegini. Dan sedikit saja yang mendapat pengajaran. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang sesat ini, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Mereka orang yang fasik. Apa itu fasik? Orang yang suka buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya. Dan juga antara pengajaran terakhir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan manusia mereka dengan bersebab. Pasal tu Tuhan masukkan kalimah illa istisna kat situ. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan manusia disebabkan ayat-ayat sebegini mereka orang yang fasik. Illa mereka orang yang fasik. Jadi ayat ni juga kita boleh ambil istinbat hukum bahawa siapa-siapa sahaja yang jadi fasik, minum arak, berzina dan sebagainya, fasik, meninggal salat sebagainya, bukan Allah menyesatkan dia dengan iradah semata-mata, tapi semua dengan bersebab. Kerana dia banyak melakukan kemungkaran, dengan sebab itu dia banyak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak boleh menyalahkan Allah sebagaimana fahaman Qadariyah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu bukan daripada Allah, yang baik hanya daripada Allah. Kemudian ayat seterusnya, ayat 27, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang-orang yang quduna ahdallah, melanggar perjanjian Allah, min ba'di mitsaqih, selepas perjanjian itu diikat, wa yaqta'una ma amara Allah bih, dan mereka juga memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaqta'un, memutuskan. Ha? Nanti kita akan tengok syarah dia. Ayyu fala wa yufsiduna fil ardh, bertujuan meneruskan kefasadan di atas muka bumi Allah. Ulaika humul khasirun, mereka itulah golongan-golongan yang khasir, yang rugi. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di ma mitsaqih. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Apa perjanjiannya? Al-iman. Perjanjian maksud sini ahdullah, perjanjian bahawa ingin beriman dengan Allah dan Rasul. Kan kita bincang dah bab masa awal-awal surah Al-Baqarah alif lam mim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sebagai sampai wa ulaika humul muflihun. Sayyid, kita dah berjanji dengan Allah, sekiranya kita ingin termasuk dalam golongan beriman, sayyid, jangan memutuskan perjanjian dengan Allah. Tapi golongan munafikin, golongan kafirin, musyrikin, yang quduna ahdallah, mereka suka memutuskan perjanjian dengan Allah, berjanji nak buat baik, dia akan ingkar. Berjanji dengan Allah ketika dikejar oleh Fir'aun dan juga junud dan juga bala tentera Fir'aun, berjanji lepas pada ni ingin bertaubah, lepas Allah selamatkan daripada apa ni bala tentera Fir'aun, dia kufur lagi. Baik, ini panggil melanggar perjanjian dengan Allah. Sama juga dengan umat Muhammad kita ni, kita dah berjanji dengan Allah, baik, kita beriman dengan Allah, takkan tinggal solat semua. Kan di antara perjanjian kita dengan Allah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dengan kafir mendirikan solat dalam hadis sahih. Faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa meninggalkan solat, jelas dia itu termasuk dalam perbuatan kufur. Baik, kufur. Mana tak beriman dengan Allah? Allah perintahkan solat, aqimus salah wa amur ahlaka bis salah wasbir 'alayha. Allah perintahkan supaya kita mengerjakan solat, tapi kita meninggalkan, mana kita telah melanggar perjanjian dengan Allah. Sayyid. Ini antara sifat-sifat kafirun, munafiqun dan musyrikun. Sayyid, idza jaa rasulun bil ayat. Apabila telah datang ayat-ayat ataupun nas daripada Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal wajib ala kulli insan, sepatutnya setiap manusia kita ni ayyu'minu bih, kita kena beriman, kena percaya. Datang daripada hadis yang sahih, tu kita beriman, tu beramal. Tak perlu muskil tanya-tanya. Tanya banyak sama seperti golongan kufar dan musyrikun, suka banyak tanya, bukan nak buat. Antara tak pada hari ini macam tu, ramai orang suka bertanya tapi jarang buat. Tanya banyak buat tak ada, tak ada faedah. Sama juga belajar. Belajar banyak, amal kurang. Belajar banyak amal. Belajar masya-Allah berpuluh tahun belajar. Daripada kita tadika pun sampai sekarang belajar lagi, masuk U lagi, ambil master, ambil PhD, tapi amal kurang. Ilmu banyak. Allahu akbar, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dalam surah Saff kan, kaburamaktana indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itulah satu kemurkaan paling besar di sisi Allah, tak ada ilmu tak amal. Khairukum, dalam sahih al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik kamu mempelajari ilmu al-Qur'an kemudian mengamalkan al-Qur'an. Baik. Fa haula, sekiranya kita juga buat begitu, kita sama seperti golongan-golongan musyrikin. Haula al-musyrikun, al-munafiqun, al-kafir, sama. Syibhul kuffar. Apa beza kita dengan mereka? Macam sejuta dengan antarulah. Orang kafir pun tak sembahyang, antar pun tak sembahyang. Orang kafir kan dia ada, kalau Cina kan dia ada sembah dia. Oh, Hindu pun ada dia punya cara sembahyang dia. Kalau golongan dia malas sembahyang, samalah golongan Islam yang tak sembahyang. dan itu salah satu contoh sembahyang. Apatah lagi banyak lagi bab-bab fasik, kefasikan yang anda lakukan, yang kita buat, tinggal salat, tinggal puasa. Allahu Akbar. Puasa kata umat Muhammad, puasa jauh, puasa wajib satu hal dah, puasa sunat jangan sekali kan. Qiyam, salat tu bagus dah, salat malam jauh sekali. Baik. Macam mana jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan dihisab di hadapan Allah di padang mahsyar. Semua umat Muhammad akan dipanggil ke telaga Al-Hawd. Al-Hawd akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Hawd. Sekiranya anta benar-benar diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat, dan juga diiktiraf oleh para malaikat telah mencatat dengan izin Allah, maka anta diiktiraf. Kalau tak, nanti dalam hadis sahih anta dihalau. Anta akan dihalau nanti daripada Al-Hawd. Anta rasa anta umat Muhammad dah, Nabi dah panggil. Ini dalam hadis sahih. Boleh tanya, ada cerita pak tu. Sampai telaga Al-Hawd nak minum, dia punya timba dia seperti bintang di langit. Nabi kata banyaknya timba. Mana setiap orang boleh pegang timba, boleh minum sendiri. Tapi sampai ke situ dihalau oleh para malaikat. Nabi tanya pasal dihalau. Kan dia tu umat aku. Allahu Akbar. Anta la tadri ma ahdatha ba'dak. Engkau tak tahu apa yang telah mereka cipta. Ahdas, mereka cipta selepas kematian engkau. Subhanallahil azim. Sama juga macam kita, saya. Kita pun tak suka kalau kita jadi bos umpamanya kan. Kita saya umpama yang muda, kita jadi bos. Suruh buat kerja macam dia atau buat kerja lain. Anta pun tak akui dia pekerja anta. Kan? Tak pekerja anta begitu. Sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ni seorang yang baik, baik hati. Walaupun tengok umat dia macam tu, dia masih lagi nak memberi syafaat. Masih lagi nak memberi syafaat kepada umat dia sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat dia begitu lupa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana perjuangan dia. Itulah. Kalau kita tengok sekarang, kita tengoklah diri anta sendiri. Tengok kita ni betapa jauh daripada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks sunnah saya cerita pada anta, jangan sekut sunnah ni jumpa serban janggup. Itu salah satulah kena buat juga. Bukan tak buat. Macam saya kata Imam Syafi'i lah, kata kalau kata anta mengat Imam Syafi'i kata janggup ni sunnah, bukan Imam Syafi'i suruh anta kerak janggup. Mana begitu. Walaupun tak ihtimam, maknanya ini termasuk salah sunnah juga. Perbanyakkan lagi sunnah. Amal masing-masing kan. Amal masing-masing bawa jumpa Tuhan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Membuat baik sikit pun Tuhan akan tunjuk juga nanti. Membuat jahat sikit Tuhan akan tunjuk juga. Sayyid. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Orang lain tak dapat tanggung beban dosa, orang lain pahala tak boleh. Kita akan menanggung diri. Kita buat lagi banyak amal, lagi banyak sunnah menepati sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi kita hampir kepada Muhammad. Lagi anta jauh daripada sunnah, lagi jauh anta. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sayyid Imam Ahmad, anak murid pada Imam Syafi'i ketika di Iraq. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sayyid mengatakan, sekiranya anta meninggalkan sunnah Muhammad, faqad syafa'a ala halakah. Sunnah kamu telah berada di tepi jurang kebinasaan. Tengok. Sayyid, kalau tak ikut sunnah Muhammad, tak ikut sunnah siapa lagi? Anta faham maksud sunnah? Dari segi adab, nak tarbiah anak ke, anta nak kerja ke, cara berpakaian ke, cara nak tidur ke, cara makan ke, cara naik kereta, semua Nabi ajar. Apa yang Nabi tak ajar? Pasal tu Allah tutup dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pasal tu Allah tutup begitu. Kalau tak tutup dengan ayat tu. Allah telah sempurna pada hari ini Muhammad, aku telah sempurnakan agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurna dah segala ni'mat kepada engkau Muhammad. Pasal Nabi nak dimatikan, dah sempurna dah. Cukup dah, engkau pengikut dah ramai, dialah akan membela agamamu nanti. Dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Dalam riwayat Muslim lain, qa'imatan bi amrillah la yadhurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dalam riwayat lain, hatta yaumil qiyamah wa hum kadhalik. dalam Sahihul Bukhari min hadis Muawiyah, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, akan berterusan ada pengikut Muhammad ini taifah sebahagian saja, Nabi kata. Sebahagian daripada umat dia, bukan semua. Sebahagian daripada umat dia akan terus menerus mempertahankan kebenaran itu, memfahirkan al-haq. La yadurruhum man khazalahum. Tak ada seorang pun boleh beri mudarat pada orang ni, pada taifah ni. Au khalafahum. Siapa yang membenci dia tadi, khazal, khazal mana hina, ataupun khalaf, suka menyanggahi, menentang golongan. Kalau anda suka mempertahankan sunnah, suka mempertahankan Islam, masya Allah, sayyid, mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah, mempertahankan Islam lah anda. Tapi kalau anda mempertahankan Islam, anda meninggalkan sunnah, tetap panggil mempertahankan Islam. Subhanallah. Kan? Pasal Islam tu terdiri di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid. Meninggalkan sunnah bermakna kita yang quduna ahdallah. Sama juga kita seperti kufar, sama seperti, bukan kita kafir. Tak boleh mengkafirkan seorang melainkan dengan hujjah, iqamatul hujjah. Sabit jelas bahawa kafir, apa siapa hukum kafir bunuh. Sayyid bukan senang, sayyid. Alladzina yanquduna ahdallah. Diumpamakan orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, nah, seperti golongan kufar. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Maidah ayat 12. Perbuatan Bani Israel menyanggahi Nabi mereka. Dan juga menyanggahi Allah. Yahudi. Tengok dia menyanggahi Allah. Suratul Maidah ayat 12. Walaqad akhazallahu misaqa Bani Israel. Waba'atna minhumusnaya asyara naqiba. Waqalallahu inni ma'akum. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ. الله telah membuat perjanjian misaq dengan Bani Israel, Yahudi. Bani Israel ni keturunan ni lah, keturunan Bani Israel, keturunan Yaqub, sampai pada Musa. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيَ عَشَرَ نَقِيبًا. Kami buat perjanjian dengan Bani Israel supaya mentaati Allah, menyembah Allah. Jangan sembah benda lain. Jangan sembah patung Samiri. Patung Samiri ni buat dasar bakaran, nanti kita akan jumpa. Dia buat patung lembu. Sahib, patung tu boleh lahu khuar, boleh mengeluarkan suara. Saya tak tahu. Tapi yang ada hikmah pasal dia orang ada bakar dalam perut Samiri. Samiri buat daripada emas. Dia bakar dalam tu. Ada kemungkinan bila tiup angin kan, dia akan bunyi macam serunai kan, dia serunai kan, dia kosong, tapi ada lubang-lubang tu, bila kena tiup, antara tiup angin, dia akan berbunyi. Ada kemungkinan begitu. Tapi dia orang sembah dia kerana dia bunyi, dia kata ini Tuhan. Saya pasal ada bunyi, ada suara. Lahu khuar. Nanti kita akan jumpa ayat dia. Sahib. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيَ عَشَرَ نَقِيبًا. Kami lantik 12 pemimpin kepada mereka, Bani Israel. 12 orang. Dia ingkar saja dia. Ingkar. Lantik pemimpin mana pun, dia bunuh Nabi tu. Dia bunuh pemimpin tu. Ini Yahudi punya saja. Sampai sekarang, buat tak tengoklah Yahudi kan. Di Palestin dia suka membunuh. Berbeza dengan Kristian. Orang Kristian ni suka berdakwah. Pasal tu Tuhan sifat dalam surah Al-Fatihah. Dia baca dulu apa? Abdalun ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Abdalin sesak, pasal sesak ni benda yang menyeru. Tapi al-maghdub murka, pasal suka bunuh. Dia suka bunuh. Itu sifat akhlak Yahudi. Sayyid. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berfirman kepada mereka, Bani Israel, Yahudi, inni ma'akum. Sesungguhnya aku bersama kamu. Oh, ma'iyah kat sini yang tak kena faham. Saya bukan ma'iyah sini bersama anta, duduk kat anta sebelah macam ni. Tuhan duduk dengan anta sebelah. Mustahil. Mana mungkin Allah duduk bersama makhluk. Mustahil. Saya ma'iyah. Ma'iyah ini sebagai umpama yang mudah daripada anta. Anta kisurat pada sahabat anta, engkau sentiasa di hatiku. Ada sebelah tak? Tak ada. Walaupun engkau jauh di mata, tapi sentiasa berada dalam hatiku. Maksudnya, contoh ayat lah kan. Bermakna jauh, tapi hati. Bukan bermakna sebelah entah. Dia panggil ma'iyah. Ada ma'iyah kebersamaan begitu. Ada ma'iyah tak bersama. Dalam part ini, Allah tak bersama dengan makhluk dia. Daripada sini timbul pula dalam istilah wahdatul wujud kan. Saya istilah wahdatul wujud, kema'iyah. Apa ni? Kebersamaan Allah. Wahdatul wujud, supaya Allah duduk dalam diri. Wallahu ta'ala. Tayyib. La in aqamtumus salah. Tayyib. Allah nak beri dia punya apa benda perjanjian. La in aqamtumus salah, jika kamu mendirikan salat. Bermakna kaum Yahudi dulu pun dah diperintahkan sembahyang pun. Bukan kita saja, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dulu pun diperintah dah sembahyang. Wa ataitumuz zakah, dan diperintahkan juga keluar zakat. Sekiranya engkau salat, wahai Yahudi, engkau keluar zakat. Wa amantum bi rusuli, dan kamu semua percaya, beriman dengan rasul aku, Allah kata. Wa azzartumuhum, dan kamu membantu mereka. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu pinjamkan kepada mereka. Wa aqradtumullah, dan kamu pinjamkan kepada Allah qardan hasana, satu pinjaman yang baik. Bermakna kamu keluar zakat tadi kada ikhlas betul kerana Allah. Sayyid, la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum, pasti aku akan mengkafarahkan, menghapuskan segala kejahatan-kejahatan kamu. Wa la udkhilannakum jannat, aku pasti memasukkan kamu ke dalam jannat, syurga. Di perjanjian Allah dengan Yahudi. Kalau betul buat gitu sampai sekarang pun. Yahudi sekarang pun. Kalau betul buat baik, baik di solat, tunai zakat, jangan bunuh orang. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, dan sebagainya. Pasti aku akan ampunkan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Tapi dia orang ingkar. Sama juga dengan kita. Kita mengambil perjanjian dengan Allah, tapi kita ingkar. Macam mana Allah nak menghapuskan dosa kita? Maknanya kalau golongan Yahudi, Kristian, dia bertaubah kembali balik kepada Allah, pasti Allah ampunkan dosa dia, pasti masuk dalam syurga. Dalam hadis yang sahih, iftaraqal yahud ala 71 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Iftaraqat an-nasara ala 72 firqah. 72 firqah. Kristian pula berpecah pada 72 firqah. 72, ada kata firqah tu masuk millah. Ada kata firqah tu masuk atnaf, golongan dan sebagainya. Sayyid, iftaraqat ummati, umat aku berpecah pada 73 firqah. 73 golongan umat aku, 73 aliran agama, 73 macam-macam fahaman. Sayyid, kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Istilah ma'ana alaihi wa ashabi dan riwayat lain kan. Siapa yang berada di atas jalan, jalan aku dan jalan ashabku, sahabat-sahabat aku. Subhanallah. Fa'in amanu bibislima amantum bihi faqadih sadaw. Sekira kamu semua beriman, Allah beritahu pada kita umat Muhammad. Fa'in amanu, sekira kamu semua beriman, bimislima amantum bih, sebagaimana imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadih sadaw, pasti kamu mendapat hidayah, mendapat petunjuk, jalan yang lurus. Allahu Akbar. Baik. Sama juga kita kalau bertaubah, okey Allah ampunkan. Illa allazina tabu wa aslahu, bukan. Illa man taba wa, dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapa saya bertaubah, Allah marah, ingkar, Allah murka pada golongan-golongan yang jahat, buat maksiat, bunuh orang. Ayat sebelum tu, berzina dan sebagainya. Illa man taba, melainkan orang yang bertaubah. Wa amana, dah beriman balik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, kemudian dia banyak buat amal salih. Banyak sedekah, banyak puasa sunat, banyak salat sunat, dia menambahkan kebaikan dia. Baik. Faulaika yubaddilallahu sayyiatihim hasanat. Golongan inilah ya Allah tukar kejahatan mereka yang telah lalu kepada hasanat, kebaikan. Allahu akbar. Anta bertaubat saja Allah akan tukar segala kejahatan lepas pada kebaikan. Bukan kufur. Buat maksiat terampun dengan sebab taubat. Maksiat terampun dengan sebab taubat. Taubatan nasuha lah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar. طيب ويقطعون ما أمر الله به أي يقطعون كل ما أمر الله به memutuskan maksudnya apa memutuskan segala perkara yang Allah perintahkan supaya disambung seperti kal arham seperti menyambung silaturahim الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله orang musyrik kafir munafik suka memutuskan suka melanggar perjanjian Allah Allahu akbar kemudian mereka suka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya disambung bihi bilwasl supaya disambung seperti al-arham sambung satu rahim dia suka putuskan. Jadi Allah mengajar kepada kita, siapa suka bercakap bergaduh, sama ahli keluarga, suami, isteri, cakap bergaduh, cerai berai. Baik, mak ayah dengan anak, anak dengan mak ayah, mak anak, cucu, cici, cucu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suka memutus begini termasuk dalam sifat-sifat kufar. Wa nasratur rusul. Allah perintahkan juga supaya dia membantu Rasul, perjuangan Rasul. Pasal Nabi SAW tidak mewariskan kepada kita apa? Harta benda semua tak ada. Dia waris ilmu, ilmu dakwah. Supaya kita seru manusia kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Bukan kembali pada diri kita. Seru orang, bukan seorang ikut anta. Anta mengajar orang, macam saya lah mengajar. Bukan seru anta dengar cakap saya. Anta ikut cakap saya, pendapat saya. Tapi ikut qaulullah, qaulur rasul. Supaya kembali kepada kitab Allah. Kembali kepada al-sunnah. Itu maksud seru ke situ. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idah. Al-hikmah al-Quran. Al-maw'idah al-sunnah. Pasal itu sekiranya perkataan seorang. Saya. Anta. Cakap, mungkin tak tepat dengan Al-Quran Sunnah, kenapa anta kena ditolak? Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, pendapat seorang yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa qawlaha sahib hadzal qabr. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, pendapat seseorang yu'khadh, boleh diambil pendapat. Wa yutrak, boleh ditinggalkan, boleh ditolak. Melainkan pendapat ini, pendapat ahli kubur ni, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu al-Imam Syafi'i rahimahullah kata idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Begitu hebat seorang imam. Dah banyak lagi empat imam pun, imam yang masyhur di kalangan antum empat mazhab tu. Masyhur kataan dia orang. Idza qala fa qawli qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, pendapat aku menyanggahi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lempar. Lempar pendapat aku ke al-ha'id. Al-ha'id maksud apa? Dinding. Lempar. Jangan pegang. Pasal menyeru orang, kita menyeru orang. Bukan orang dengar cakap kita. Menyeru kepada Al-Quran. Menyeru As-Sunnah. Kalau pendapat kita salah, kita akan katakan. Kita tak suruh antara mengikut pendapat saya. Kalau saya keluarkan pendapat, itu pendapat. Tapi kalau saya datang kepada Al-Quran, kepada Sunnah, tak pegang. Itu cara dia. Pasal apa kalau pendapat kita guna akal. Islam tak boleh menggunakan akal sepenuhnya. Bukan kata talak terus. Macam Abu Hanifah. Ada juga di Ashabul Ra'yi yang kata nama dia kan. Tapi bukan Ashabul Ra'yi ni semua guna akal. Abu Hanifah ni. Apa yang tak ada daripada nas. Sahib maka dia akan kias. Akal kat situ maksudnya kias daripada hukum-hukum yang telah ada. Imam Abu Hanifah. Bila ada Quran hadis itu yang dia jumpa, dia akan kias ke situ je. itu Abu Hanifah. Pasal tu panggil Ashabur Ra'i. Bukan mana dia guna logik saja. Sikit-sikit tanya dia terus jawab guna akal tu tak. Itu Abu Hanifah. Kita tak dipanggil Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya kata Ahli Sunnah wal Jamaah mesti pertama kita ada kaedah di Al-Quran, Sunnah, juga ijma' sahabat, qiyas, istisna sebagainya. Baik. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Memang rugi Syekh. Allah mentakidkan lagi tauhid. Gambar tauhid ni menguat kali. Tuan tak. Sebab tu Tuhan kata ulaika, ulaika al-khasirun. Boleh aja. Ulaika al-khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kenapa Allah tauhidkan lagi ulaika hum al-khasirun? Mereka itulah, mereka itulah hum. Allah apa ni, apa spesifik apa Allah nak sebut pun tak tahu saya ha. Allah mengkhususkan lagi. Oh, saya kan bahasa Inggeris ni membelit sikit, bahasa Perancis je saya boleh. Saya Allah mengkhususkan lagi golongan tu. Nampak betapa ruginya golongan ni. Datang daripada Allah, datang pada kitab Allah, datang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa satu benda yang telah baik untuk diamalkan, tapi mereka meninggalkan kebaikan itu. Akhirnya zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka timbullah kerosakan. Apa saja Syah, nak cakap bab apa? Allahu akbar. Bab tarbiyah anak, bab sebagainya. Bukan masalah itu, masalah meninggalkan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Bila kita tinggal, kita akan binasa. Lagi kita jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, lagi kita akan binasa. Sayyid. Wallahu ta'ala alam. Ada apa-apa muskil kan? Saya minta maaf, hari ini saya tak berapa sihat sikit. Ada apa-apa muskil? InsyaAllah. Semua faham, eh? Alhamdulillah. Ada dalam hadis sahih rawahu al-Bukhari dan Muslim. Sebagai iktibar pada antum, sebagai penutup. Subhanallah al-Azim. Dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. Zainab radhiyallahu anha, ummul mu'minin Zainab radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zainab radhiyallahu anha, "Wailun lil 'arab min sharrin qad iqtarabat. Wailun lil 'arab min sharrin qad iqtarabat. Qad iqtaraba." Wail, wail ni ada pertama mungkin maksud neraka wail. Yang kedua maksud wail ni celaka. Tapi saya pernah, saya terjemahkan maksud celaka. Ada juga orang tanya saya, adakah Nabi tu pernah berkasar sebegitu? Celaka, celakalah bangsa Arab. Maka saya katakan Nabi harus menggunakan kalimah celaka. Tapi bukan kepada individu. Tapi Nabi gunakan kalimah celaka biasa secara umum. Kita kata pada orang. Tak, istilah seperti itu ni. Wailun lil Arab. Celakalah bangsa Arab. Celakalah orang-orang beriman sekiranya melakukan ini. Anta tak terasa kan? Tapi kata celaka anta. Anta terasa. Tapi kata celakalah golongan iman. Tak terasa. Celakalah orang-orang yang berzina. Okey je. Saya tak masuk saya ke Ustaz. Tapi kata celaka anta berzina. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah celaka tapi seumum. Banyak dalam hadis sahih, wailun lil aqab. Celakalah orang yang tak prihatin terhadap basuh ni, belakang tumit ni. Wailun lil aqab. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam balik perang. Oleh kerana masing-masing mengejar salat asar. Maka mereka pun ambil wuduk lebih kurang. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dia solat. Maka Nabi tengok seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebesar duit shilling dekat belakang tumit dia ni, tumit kat belakang dia tu. Sayyid tak kena air. Wailun lil a'tab, Nabi kata. Celakalah orang-orang yang tak sempurna belakang dia tu. Tumit dia. Nampak? Sallallahu alaihi wasallam. Ni satu i'tibar. Maksudnya celakalah bangsa Arab, termasuk kita juga. Min syarrin qad iqtarab. Kebinasaan, syar keburukan. Keburukan lepas ni pasti akan bermaharajalela. Dah rasa. Ha, itu betul ke? Bermaharajalela. Akan bertebaran keburukan, kefasadan, kefasikan selepas ni. Nabi kata, wailun lil Arab. Nabi mimpi. Sayyid, dia bangun tidur. Wailun lil Arab. Zainab dengar, Allahu Akbar. Kan, apa cerita ni kan? Maka dia tanya, qalat. Anuhliku wa fina salihun. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah bangsa Arab kerana selepas ini kejahatan bermaharajalela semakin hampir, semakin menghampiri mereka. Qalat Zainab berkata, anuhliku wa fina salihun, anuhliku wa fina salihun, adakah kami akan dibinasakan oleh Allah sedangkan masih ada di kalangan kami ketika itu golongan golongan salah, golongan baik, masih beramal salah. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, iza kasura al-khabath, Ya, sekiranya al-khabas. Al-khabas maksud apa? Khabas ni macam najis sebenarnya. Keburukan, kejahatan. Apabila banyaknya kejahatan berlaku. Sayyid. Khabas dua makna. Pertama, kerana terlalu banyak sangat keburukan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sayyid. Khabas maksud sini najis kufar. Semakin ramai golongan kufar, tapi tidak dapat dibasmi. Golongan-golongan yang salihah, golongan salih tak kata apa-apa, tak ingkar. Dua maksud kat situ. Dengan banyaknya khabas, kerana pertama orang salih tak ingkar, tak mengingkari perbuatan kufar itu, perbuatan fasik, maksiat semua tengok tengok macam tu je. Kan? Tak boleh cegah apa-apa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, من رأى منكم منكران, siapa antara kamu melihat kemungkaran, kefasikan, tengok apa benda buat jahat dan sebagainya, فليغيره بيده, ubahlah dengan tangan atau dengan kuasa anda. فإن لم يستطع, sekiranya kamu tak mampu, ubahlah dengan lidah. Sembang dia, beri nasihat pada dia. Fa'illam yastati' fabiqalbih. Kalau kamu tak mampu juga, ubahlah dengan hati kamu. Benci dah hati. Wazalika adha'ful iman. Cara kamu benci dah hati, itulah selemah-lemah iman. Mana sampai tak mampu dah nak cegah kemungkaran. Mana iman kita semakin masa itu semakin turun. Sahib, nak makin naik, nak naik ke iman tak? Kita kena berani bercakap. Berani tegur kemungkaran. Kata tak berani pun tengok anak antar tak semayang pun nanti katakan merajuk pula ustaz. Wazalika adhaful iman. Itu satu mungkar je. Iza kasral khabas. Ingatlah dalam hadis sahih rawahu al-Bukhari dan Muslim. Ini satu pengajaran kepada kita, jangan biarkan apa benda kemungkaran itu. Bermula daripada keluarga, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bermula daripada keluarga antum. Kemudian bermula daripada jiran-jiran. Sayyib, wa anzir ashiratakal aqrabin. Macam mana Nabi diperintahkan oleh Allah melalui keluarga. Kemudian Tuhan perintah wahyu kedua supaya dakwah saya terang, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian kita beri inzar, beri peringatan kepada jiran-jiran, pada keluarga-keluarga kita yang paling hampir dengan kita. Sayyib, mudah-mudahan dapat iktibar dan manfaat daripada apa yang saya sampaikan insya-Allah taala. Sayyib. Tak ada apa muskil. Tak ada, kita tutup majlis kita insya-Allah taala.